نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah, katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan mereka yang tiada mengetahui? Sesungguhnya yang mau membuat peringatan hanyalah orang-orang yang punya akal untuk berfikir. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Alhamdulillah, kita bermula dengan ayat ini kerana umat Islam tertegak di atas kesedaran. Dan bagi menimbulkan kesedaran, caranya ialah umat itu mesti berilmu. Kerana ilmu itu adalah merupakan mercu tanda kejayaan umat Islam, dan dengan ilmu jugalah umat Islam berkembang dan kemudian mengasaskan satu tamadun yang sudah tentu kalau tanpa ilmu tidak mungkin sesuatu tamadun itu dapat ditegakkan. Dan ilmu itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu, tetapi menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjadikan ilmu itu tersebar di kalangan seluruh umat tanpa ya, kecuali. Saya akan bagi sikit lembaran sejarah bagaimana ilmu memainkan peranan yang penting membentuk sebuah masyarakat yang mudah dipacu ya, untuk pergi ke depan. Nah, bermula dengan firman Allah yang mula sekali turun, yaitu daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kamu dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Ada dua asas di sini. Seolah-olah Allah SWT nak memulakan wahyu itu dengan tertegaknya dua benda ini. Iaitu pertama ialah iqra. Baca. Baca ni simbol apa? Simbol keilmuan lah. Kalau orang tu tak boleh baca, macam mana dia nak ada ilmu? Dan itulah kelebihan Nabi SAW. Walaupun tak boleh baca, tapi ada ilmu. Tapi asasnya yang kata manusia biasa macam kita ni, dengan membaca baru mai ilmu. Kemudian dia sebut ilmu itu mesti diasaskan atas apa? Bismirabbikalladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Ada dua benda di sini ibu-ibu, iaitu pertama al-ilmu dan kedua ialah ya, tauhid. Ya, ilmu dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua perkara ini merupakan asas tertegaknya Islam dan kemudian turunnya wahyu berperingkat-peringkat mengukuhkan lagi asas al-ilmu wa tauhid. Tak boleh dipisahkan. Apa yang kita nak sebut di sini ialah kalau kita bercakap tentang tauhid, maka tak boleh kita tidak bercakap tentang ilmu. Dan ilmu ini pula tidak terbatas seperti mana yang dipahami oleh orang-orang Islam sebahagiannya. Ia menganggap bila kata ilmu itu ilmu agama. Tidak tepat. Ilmu yang dikatakan iqra' ini, dia tak sebut iqra' hanya agama. Dia kata iqra' apa saja. Selagi mana ia memberi manfaat dan tidak lari dari landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena faham bahawa kalau kita kata yang kata ilmu itu hanya agama, maka kita telah meletakkan kebesaran dan penciptaan Allah itu kepada satu tahap yang rendah. Ya, satu tahap yang kita pisahkan agama, lepas tu habis hal lain ni jenah ni. Ilmu sains, ilmu penciptaan alam, ilmu menguruskan manusia, tu semua ilmu belakang tu. Dan tidak mesti orang yang mengaji agama tu dia tahu semua. Sebab mengaji agama itu hanya disiplin aja. Tetapi asas kerangka ilmu yang tertegak dalamnya tamadun Islam itu ialah ilmu yang mencakupi apa saja. Selagi mana ilmu itu membawa kita kepada apa? Bismirabbikalladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan kerana itulah juga pentingnya tauhid dan ilmu ini jalan seiring. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan model pertama bagaimanakah pembudayaan ilmu itu ditegakkan ya semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membawa Islam ini. Dan sebab itu juga tuan-tuan kena ingat mengapa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ke Madinah setelah hijrah. Dulu Madinah dikenali sebagai apa? Yathrib. Yathrib. Tapi bila Nabi mai, nama Madinah menjadi apa? Madinatul Munawwarah. The Enlightened Madinah. Madinah yang bercahaya. Cahaya apa tu? Ilmu. Yang kota Mekah gelap lagi masa tu. Tapi bila orang menerima Islam, tiba-tiba saja nama Madinah jadi Madinatul Munawwarah. Iaitu The Enlightening Madinah. Iaitu Madinah yang bercahaya. Antara maksudnya ialah yang bercahaya dengan ilmu yang Nabi SAW asaskan sebagai budaya penting di dalam tubuh badan umat Islam. Baik kemas hak ni dulu. Baru kita cerita buat isu semasa. Kalau tidak tak kemas hak ni, kita pun jadi huru-hara. Ya? Sebab itu dalam Islam, benda yang basic ni kena strong. Pasal tu bila kita clear benda ni, bila kita cakap tentang isu semasa, kita kaitkan dengan asas ni. Baik. Apa Nabi buat bagi nak membudayakan umat Islam supaya jadikan ilmu itu sebagai darah daging dia? Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya supaya umat Islam tidak tersasar daripada maksud ilmu yang besar dan luas ni. Jangan duk tengok satu bab ya, tengok semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dalil yang kukuh memperkatakan umat Islam wajib mengambil segala ilmu yang boleh membina maslahat kepada umat ini, dunia dan juga akhirat dia, ialah hadis yang menyebut al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah barang ciciran bagi umat Islam, yakni orang beriman. Siapa saja yang berjumpa dengan barang tercicir itu, dialah yang berhak untuk mengutipnya. Ya. Selain daripada perkataan ilmu yang kita kata tadi, satu lagi perkataan yang memperluaskan supaya umat Islam jangan salah faham hanya untuk mengaji ilmu agama aja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu lagi perkataan. Apa perkataan itu ibu-ibu dan bapa sekalian? Al-hikmah. Al-hikmah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggeris wisdom. Ya. Kalau diterjemahkan satu lagi maksud hikmah dalam bahasa kita ialah ya, ilmu yang membawa kepada kebijaksanaan. Ya. Sebab itu orang yang hakim, orang yang bijaksana. Tahu semua. Jadi Nabi telah meletakkan asas, barang apa yang tercicir, orang Islamlah yang berhak untuk ambil dia. Serupa macam selalu saya bagi contoh nak kata very close to us. Something that is so close to us and suddenly we left it somewhere, yeah, unintentionally. And then when we found out that thing, we are the one who deserve to pick it up. Maksudnya, kita pergi kedai, minum dekat kedai restoran Al-Ikhlas. Nah, makan nasi ayam. Saya pergi orang suruh nak ajak aku pergi situ. Tahu dah taktik dia ni. Paling-paling cah kutiau kat Selayang. Tiba-tiba masa kita duduk pergi jalan, kita letak duit dalam poket. Tengah jalan, bila kita dah habis nasiak nak makan, dah habis makan nak bayar, tengok selok poket. Ada duit. Pergi mana? Oh, rupanya tercicir. Cicir. Orang tahu tercicir. Rupanya tercicir tengah jalan. Lalu kita pun cari-cari-cari bagi sana. Saya ingat terjatuh cicak duit saya sana. Saya cari sat kot-kot tadi dekat tengah jalan tadi ikut masa terjatuh ke apa. Rupanya kita jumpa duit kita tu ada. Katalah RM10 ke RM50 kan. Ya, tak terusik lagi. Siapa yang layak ambil? Kita, duit kita. Siapa orang lain nak ambil lah duit aku. Betul so close. Kalau Nabi nak gambarkan begitu rapat ilmu itu dengan umat Islam, kalau dia jumpa, hikmah tu seolah-olah nak gambarkan bukan saja ilmu yang Nabi ajak. Yang Nabi tak ajak pun, ada lain yang kamu nak tahu tentang ilmu dunia, ilmu apa, maka itulah. Ambil lah. Pasal apa? You deserve it. Itu maksud hadis al-hikmah tu. Mana dia seolah-olah begitu apa rapat dengan umat Islam. Ya? Sebab itu saya tidak boleh terbayang. Mana-mana di kalangan umat Islam yang memilih jalan kejumudan. Saya cannot imagine. Lalu mendakwa ianya daripada Islam. Anda telah melakukan kezaliman kepada hadis ini. Kerana knowledge is the essence of Islam. Knowledge is not a choice. Knowledge is the essence. Knowledge ni bukan pilihan. Boleh tak nak jadi orang yang belajar? Tak boleh. Kena jadi orang yang berilmu. Dan ilmu itu diperluaskan bukan hanya ilmu agama. Tapi apa saja ilmu yang boleh manfaatkan umat Islam. Asas ini punyalah besar tuan-tuan. Sehingga tertegaknya tamadun di atas asas ini, kita boleh buktikan kalau kita kaji literature, ya, bahan tentang cerita-cerita bagaimana berkembangnya knowledge in Islam, in the Islamic history, kita akan dapati sepanjang sejarah lepas daripada Rasulullah wafat, mai Khulafa' ar-Rashidin, mai Umayyah, mai Abbasiyah, mai kemudiannya yang lain-lain yang datang, sampailah Utsmaniyah, kita melihat bahawa di saat umat Islam membuka ruang kepada dirinya untuk mempelajari dan terus belajar dengan maksud hikmah tadi, maka Islam terus berkembang, kembang, kembang. Dan kalau saya nak bagi contoh, bolehlah kita gambarkan semuanya bermula dengan ruh dan semangat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermula daripada Al-Quran sebagai wahyu yang menjadi intipati utama tersebarnya budaya ilmu di dalam tamadun umat Islam, hingga kepada pengajaran dan pembelajaran penggalian khazanah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkembang kepada ilmu fiqh, dan kemudian berkembang kepada ilmu-ilmu akidah dulu, kemudian berkembang kepada ilmu fiqh, sampailah kepada umat Islam pada waktu itu, di atas sifat dia telah menguasai jajahan-jajahan yang dulunya di bawah pengaruh Greek dan Rom, tidak ada mana-mana halangan daripada ulama Islam untuk mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu Rom dan juga Greek ketika itu, yang terlebih dahulu telah mengasaskan budaya dia sebelum datangnya Islam. Kalau tuan-tuan belajar ilmu mantik, ya, actually mantik ni ilmu, kita nak kata bahasa kita mantik lah, ya, logik, ilmu logik. Ya. Ilmu itu diambil asasnya dan kemudian dicedok dan disesuaikan dengan Islam daripada mana? Daripada Greek, Aristotle, Plato, yang Islam tidak pernah menghalang. Bahkan Imam Al-Ghazali terkenal sebagai seorang alim yang digelar sebagai apa dia? Nama Imam Al-Ghazali apa? Hujjatul Islam. Kerana penguasaan Imam Al-Ghazali, Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali, nama dia yang sebenarnya, hingga dia mampu menguasai ilmu logik ini daripada Greek, dan dia tulis buku pula tentang apa yang bagusnya ilmu ini, apa yang tak bagusnya. Ha. Siapa Muhammad Al-Ghazali yang tuan-tuan nak baca Ihya Ulumuddin lah. Ada kadang-kadang kita nak baca Ihya ni lebih kurang dalam 5-6 volume. Tak ada nak baca, kita baca Manhajul Qasidin yang diringkaskan kemudian oleh ulama yang datang kemudian, yang kita nak baca banyak dekat masjid-masjid dan surau. Tapi nak baca Ihya Ulumuddin yang dikelas sebagai magnum opus bagi magnum opus ni karya agung lah, ya, bagi Al-Ghazali. Inilah orangnya yang hebat menjadi rujukan dan menjadi rektor, ya, Baitul Hikmah di Baghdad ketika di kemuncak klimaks Abbasiyah menjadi khilafah ketika itu. Rupanya orang ni telah menguasai ilmu daripada sumber yang bukan datang daripada Islam. Kerana dia tahu. Ini cara dia umat Islam boleh memanfaatkan ilmu itu dengan sedikit pengubah suaian supaya dia tidak bercanggah dengan yang tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak dinafikan. Bahawa sepanjang sejarah itu, ada juga ulama yang terlalu tenggelam dengan sumber daripada tamadun lain daripada Islam, macam Greeknya terutamanya, sehingga menyebabkan mereka lari asas yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi mereka ni bukan yang satu yang besar, kelompok kecil sahaja. Ya. Saya nak menyatakan bahawa sikap Islam itu mengambil jalan yang apa saja yang boleh menafaatkan umat Islam ketika itu, mereka akan beri ruang untuk belajar. Berkaitan dengan bagaimana Islam berkembang kerana budaya ilmu tadi dan sikap terbuka tadi, terbuka kan? Dia kalau kita nak ambil dari lain, kalau kita tertutup, tak boleh lah. Kalau kita tahu, ini tak betul. Ini bukan daripada sumber ni, kita tak mau ambil. Jadi kita akan terperangkap dalam kejumudan. Pada zaman kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, awal kurun ke-20, ibu-ibu nampak sekalian, Khilafah Utsmaniyah resminya jatuh dan terhapus sistem itu pada tahun 1924. Ini kena ingat sejarah. 1924 habis. Khilafah Utsmaniyah ataupun sistem payung khilafah itu sendiri sudah tamat dengan kemunculan nation state, negara bangsa, dan juga dengan kemunculan umat Islam yang lebih obses dengan penguasaan barat ke atas ya umat Islam. Tuan-tuan tahu kalau kaji ya, saat-saat kejatuhan Utsmaniyah tu ada banyak faktor lah. Yang saya tertarik ialah salah satu daripada faktornya ialah apa? Kejumudan ulama-ulama pada Khilafah Utsmaniyah. Kejumudan. Tutup. Tak mau dengar daripada masa tu barat duk naik. Barat duk naik ni masa tu. Sebab tu kita dijajah kan pada waktu awal kurun ke-18 ya. Banyak negara Islam banyak yang dijajah dan kemuncaknya ialah pada awal kurun ke-20 hampir semua negara Islam telah dijajah. Jadi timbul satu kebencian kepada barat. Lalu kebencian itu diterjemahkan juga daripada nak ambil kebaikan daripada barat pun tak mau. Antara lainnya ialah teknologi ketenteraan. Teknologi-teknologi yang ada zaman itu. Penemuan-penemuan sains yang ada pada zaman itu. Ulama-ulama waktu itu terlalu jumud kerana tadi nak jaga dia tu. Nah, di situlah saat kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Campur dengan faktor-faktor yang lain. Tapi menjadi dalil kepada kita bahawa kalau kita mula tutup, tak mau dengar orang lain dan tak mau ambil hikmah yang kata dallatul mukmin tadi, Nabi bagi lesen besar dekat kita. Awak yang kita ni pula. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar tak ketika saat kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, dia ada satu istilah yang dipakai hingga hari ini dalam konteks organisasi politik. Apa dah? The Young Turks. Pernah dengar kan? Siapa yang well versed dengan English punya literature, bila kita kata Young Turks, why they say Turks? Turks itu Turki lah. Sebab timbul di sana kejumudan yang teramat sangat, sehingga orang-orang muda ni menentang kejumudan tadi. Maka timbulnya Young Turks ini di kalangan jeneral-jeneral tentera perang Utsmaniyah, termasuk antaranya ialah siapa? Kamal Atatürk. Hingga dipakai istilah tu hari ini dalam mana parti politik, kalau ada golongan muda yang nak buat perubahan, mereka digelar sebagai The Young Turks. Dan yang lama tu dipanggil sebagai The Old Guard. So, nak ceritanya, begitulah suasana sehingga lahirnya istilah itu kerana kejumudan yang begitu ketara di kalangan ya ulama Khilafah Utsmaniyah, kecuali seorang dua yang nak buat perubahan, menyebabkan Young Turks ni revolt, khususnya dalam ketenteraan kerana melihat tentera Turki tidak mau memodenkan dia punya senjata di atas alasan ini kita tak mau ambil daripada barat dan sebagainya. So saya nak ceritakan itulah sampai ke bahasa pun kita pakai untuk menggambarkan kejumudan dan respon kepada kejumudan itu yang hari ini kita kata Young Turks. Young Turks itu bahasa yang dipakai secara global di mana-mana kita pergi. Baik. Saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan dan ini ada kaitan dengan isu semasa di negara kita. Supaya tuan-tuan pasak betul-betul jelas apa yang kita duk buat ni. iaitu berkaitan dengan apakah suasana dan budaya dan peranan dua kelompok paling besar dalam kerangka umat Islam, iaitu dua kelompok yang disebut al-ulama wal-umara. Ulama iaitu golongan scholars, dan umara golongan those in power, orang yang ada kuasa. Ulama punyai knowledge, umara punyai kuasa. Dan Nabi telah ingatkan pada umat dia, sebab dia tahu pasal dua puak ni lah jadi huru-hara. Maka Nabi ingatkan dalam hadisnya, iaitu sinfani minan nas idza salaha salahatil ummah wa idza fasada fasadatul ummah. Ala al-ulama wal-umara. Ha, ni dia nak masuk ni. Dia nak landing ni. Oh, dia ada kau nak jelas dah ni. Ya? Ada dua kelompok yang kalau baiklah jenis umat dalam umat yang besar ni, ada dua kelompok kalau baik mereka, baiklah umat semua. Moleklah jadi umat semua. Wa idza fasada, fasada dua, musanna, idza fasada dua ni rosak, rosaklah seluruh ummah. Apa dia? Ulama dan umara. Kenapa? Kerana sepanjang Nabi asaskan budaya ilmu tadi, dua kelompok inilah yang telah membajai dan berkembangnya ilmu itu. Kalau tuan-tuan baca di dalam tamadun Islam, kita akan jumpa bahawa khalifah daripada kalangan orang yang melantik khalifah itu, salah satu tanggungjawabnya ialah apa? Membiayai perkembangan ilmu daripada khazanah istana untuk mengembangkan ilmu. Dia kira istilah hari ini dah jadi satu dasar yang penting supaya khalifah itu membiayai. Biayai ini makna orang dulu bukan macam kita boleh masuk universiti semua orang macam hari ini. Ya, maka orang-orang yang ulama yang, dan saya nak beritahu, ulama ini telah dibiayai supaya mereka ini menulis, mengarang. Dan saya boleh cerita bagaimana sepanjang sejarah berkembangnya ilmu-ilmu ilmu-ilmu bahasa, ilmu lughah, berkembangnya ilmu-ilmu ulum Al-Quran, baik tafsirnya, ya, baik ulum Al-Quran, berkembangnya ilmu hadis, baik hadis yang bersifat dirayatan wariwayatan, yang membaca nas hadis itu ataupun yang mengkaji silsilah sanad-sanad yang meriwayatkan hadis itu, semua ini disokong, didokong, dibiayai oleh khazanah Baitul Mal daripada istana khalifah. Tanpa ini tidak mungkin ilmu itu boleh berkembang. Sebab itu, dan yang mengisi itu siapa? Ulama. Sebab itulah Nabi kata dua ini mesti berperanan antara satu sama sama lain. Kalau dia dua-dua ni rosak, lingkup habis seluruh umat Islam. Betul? Ya. So yang membentuk ilmu itu, kerana benda ni besar, ialah ulama dan juga umara. Barulah umat itu saluhat. Dia jadi soleh, dia jadi baik. Supaya matlamatnya ialah apa? Tadi, ilmu itu berkembang. Ilmu itu terus maju, dipupuk, dibajai, disemai dan di, ya, dibela. Apakah yang telah Nabi asaskan supaya ada suasana yang kondusif, ada suasana yang selesa untuk ilmu ini berkembang dan kemudian menjadi ikutan kepada umat Islam. Iaitu pertama, Nabi SAW membudayakan kepelbagaian dalam membentuk masyarakat Madinatul Munawwarah. Kepelbagaian. Mana Nabi tidak uniform. Berfikir satu hala saja. Nabi membuka dan membiarkan ruang supaya ada kepelbagaian. Yang istilah dipakai ini ialah diversity. Dan kita kena faham tabiat Nabi SAW. Bagaimana bisa Nabi membuat satu suasana kepelbagaian? Adakah ini kita menyatakan bahawa orang lain boleh tak setuju dengan Nabi? Yang ini kita kena faham. Nabi, perilaku dia yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab itu, bermaksud Nabi ada dua sifat karakteristik dia ketika dia menjadi panduan kepada umat Islam. Pertama, Nabi sebagai penerima wahyu yang bertutur dan bercakap atas panduan wahyu. Contoh, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wal rasulihi walil mu'minin aslihu dzata bainikum wa atti'u Allah wa atti'ur rasul in kuntum mu'minin. Bertanya mereka kepada engkau, hai Muhammad, akan hukum harta rampasan perang. Jawab, hai Muhammad, mana Nabi kena jawab yang Allah bagi tahu kat dia. Nabi tak boleh jawab ikut apa yang Nabi mau jawab. Tapi Nabi jawab apa yang Allah suruh dia jawab. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Muhammad kena jawab ni. Tak boleh nak jawab ikut fikir hang. Apa engkau kena jawab? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Segala yang menyatakan sesuatu sama ada panduan atau hukum hakam, itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada pilihan melainkan ya, sami'na wa ata'na. Tapi ada lagi satu bahagian daripada karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia muncul sebagai contoh terbaik, ialah apa? Nabi bertutur dan berkata serta memberi pandangan dari sifatnya secara spontan sebagai manusia biasa. Yang tadi, secara Nabi yang bercakap atas wahyu. Yang ini dia bercakap secara spontan sebagai manusia biasa. Dan kita pun tahu kan, Nabi ini manusia kan? Dia manusia. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, iaitu yang kita baca daripada surah Al-Kahfi di hujung-hujung itu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ni adalah manusia seperti kamu, cumanya diwahyukan kepada aku untuk bagi tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Adapun aku berjalan di pasar seperti kamu, makan dan minum seperti kamu, suka dan duka seperti kamu, seronok dan sedih seperti kamu. Ya, itu kita kena faham. Dalam ruang Nabi sebagai seorang yang memberi pandangan secara spontan sebagai manusia, di sinilah para sahabat diberi ruang untuk mengkritik pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi nak buka ruang tu. Ruang apa tadi? Diversity. Nak buka ruang kepelbagaian. Sebab itu kalau kita baca dalam sirah, ada beberapa keadaan yang Nabi buat keputusan tetapi tidak disetujui oleh para sahabat. Dan ketahuilah ibu-ibu, hak yang tak setuju itu bukan sifat Nabi memberi wahyu. Tetapi yang satu lagi, sifat Nabi bercakap spontan secara manusia yang ada pandangannya tersendiri terhadap sesuatu keadaan. Contoh, ketika perang. Habab Ibn Munzir, seorang sahabat, dia ni pakar dalam bidang ketenteraan, taktik dan strategi. Masa perang Badar, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu keputusan untuk berkemah di satu tempat di Badar. Lalu Habab sebagai orang yang ekspertis dalam bidang ketenteraan dan taktikal. Soal mula-mula dia tanya Nabi, "Ahwayun awahyun anzaltahu am harbun aw makidah?" Ni yang Nabi buat keputusan eh. Yang Nabi kata, "We will camp tonight here." Kita akan berkemah di sini. Kita akan buat kita punya perkemahan dan tapak kita di sini untuk nak perang esok. Adakah ini wahyu yang menentukan tempat ini? Ataukah pandangan engkau sebagai orang yang melihat ya ini taktik peperangan? Kena tanya dulu. Ya, itu adab mereka ya, kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, bal al-harbu wal-makidah. Bahkan ini hanyalah merupakan taktik perang saja. Tak ada wahyu bagi kita. Eh. Aku sebagai manusia biasa dalam saat ini, rasa tempat ini sesuai. Ha, barulah Habab bin Munzir kata apa? Saya tidak bersetuju, wahai Rasulullah. Eh, bolehkah kata tak setuju dengan Nabi? Main lah. Gemuknya Nabi jawab apa? Kalau macam kita, macam Nabi lah. Kita akan kata, ni Habab, aku Nabi. Hang siapa? Hang berani no? Hang berani bantah no pandangan aku? Tapi Nabi sebut apa tu? Kalau Nabi sebut aku tu, umat Islam tak maju. Nabi laqadkan alakum kan? Nak jadi contoh kan? Dia letak satu standard yang cukup tinggi ya, dalam membudayakan kepelbagaian. Kepelbagaian pandangan dan pendapat. Ya Habab, apa pandangan engkau? Habab pun berhujah, ya Rasulullah, tempat ini tidak sesuai. Kerana punca mata airnya bukan di sini. Harus kita mencari di mana punca mata air itu. Lalu kita sekat air itu dari mengalir ke bawah sehingga tentera Quraisy boleh ambil ayam tu. Jadi bila kita sekat, tentera Quraisy tak akan ada bekalan air. Gini saja. Kan bagi pandangan setengah kita, saya tak setuju. Pasal apa? Tak setuju. Alasan? Tak tahu rasa tak setuju ya. Mana aci? Dia dalam bab ni, dia kena ada fakta. Ini benda taktikal, ini benda teknikal. Ya. Dia tak boleh kata rasa macam tak setuju. Tak boleh, tak boleh rasa. Tak setuju awak. Ah, pasal ini, pasal ini. Oh. Maka Nabi mempertimbangkan pandangan itu. Lalu Nabi kata apa? Betul kata Habab, ayuh kita di tempat yang ada punca mata air. Kenapa? Nabi tahu. Nanti kita ni, yang jadi huru-hara ni pasal diversity ni lah. Dan bila ada pihak yang cuba memaksa supaya ikut satu cara berfikir saja, kita tak boleh diam. Kita kena lawan. Pasal? Clear tak tadi? Yang kita buat ni bukan hanya politik, tapi kita nak ikut Nabi SAW. What rights have you got to force me to think what you want me to think? Nabi pun bagi ruang kepada sahabat selagi mana dia bukan wahyu. Pasal Nabi tahu benda wahyu bila dia dah tamat, selesai dah. Nak soal apa, dah selesai dah wahyu. Dah. Hukum hakam dari sudut asasnya sudah selesai. Tapi yang tak selesai dalam umat Islam nanti, benda-benda hak yang tidak ada wahyu. Benda-benda yang terdedah kepada ijtihadat. Satu usaha untuk memberi pendapat dan pandangan di atas ilmu dan kesedaran. Yang ni yang umat Islam akan bergaduh pun. So, aku telah buka kepada kamu satu budaya, hormati kepelbagaian pandangan. Banyak lagi. Cerita seorang yang berjumpa Nabi, bercanya tentang hasil tamarnya yang tidak menjadi pada tahun itu. Lalu dia minta pandangan macam mana nak buat ni? Ya Rasulullah. Rasulullah pun beritahu, buat begini, buat begini, buat begini. Technically, tactically. Buat begini, buat begini. Oh, oleh kerana Nabi bagi dia nasihat, dia ikutlah. Tiba-tiba, hasil daripada itu tak seberapa juga. Nak beritahu kat Nabi pun rasa malu. Takkan Nabi tak betul kot. Dia pun rasa macam salah lah. Lah dia kata, ya Rasulullah, Nabi tanya, ha, macam mana engkau punya tanaman tahun ni? Ish, dia kata, tak apa menjadi ya Rasulullah. Macam mana? Lah, saya ikut pandangan Rasulullah lah. Ay, takkan kot Nabi tak jadi kot no? Dia Nabi ni. Oh, lalu Nabi senyum kepada dia. Hey, Nabi kata, ya ikut aku siapa? Kan kamu lebih tahu urusan dunia daripada aku. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih mengetahui tentang urusan dunia anda. Kalau tanya wahyu kat aku, tanya apa, aku boleh ceritalah. Tapi bila nak tanya tentang ni, aku hanya bagi pandangan macam mana orang biasa. Mana kata, kalau tanya kepada orang yang pakar, pandangan itulah yang hang kena ikut. Aku ni bagi orang biasa saja. Aku bukan pakar pertanian. Contoh. So, kenapa hari ini yang kita ni, dalam pada kita kata nak maju, tapi tidak membudayakan kepelbagaian. Kita nak one way thinking, mana boleh? Okay? Sebab itulah, Nabi telah mengasaskan ini, dan berlakulah di sana kepelbagaian. Dan di sinilah saya nak kaitkan, tuan-tuan. Apabila umat Islam berkembang kepada menjadi budaya, satu tadi saya kata meraihkan kepelbagaian dalam ruang lingkup apa? Ijtihadat, Ijtihadat yang tak ada kena mengena dengan satu keputusan wahyu, tetapi dia adalah pandangan, pendapat taktikal, teknikal bagi nak maslahat yang lebih baik, dan ini lebih besar ruang dia daripada ruang wahyu yang telah pun ditetapkan. Dan yang paling besar dalam ruang ini ialah apa? Politik. Kenegaraan. Sebab itu Nabi tak pernah bagi tahu, kamu umat Islam kalau nak buat negara, mesti dengan cara khalifah. Kamu kalau nak buat negara, mesti dengan cara raja. Kamu kalau nak buat negara, mesti dengan cara republik. Dia tak bagi tahu pada kita kan? Yang dia bagi tahu ialah hubungan yang Nabi asaskan dalam konteks kenegaraan Madinatul Munawwarah yang bersinar itu ialah apa? Nabi mengasaskan satu lagi bab penting di dalam memupuk budaya ilmu ini supaya kita lebih maju, iaitu budaya syura. Syura ialah apa? Syura ialah, hari ini kalau kita terjemah bahasa orang faham, demokrasi. Tuan-tuan nak kata mana boleh ustaz sama demokrasi dengan syura, tu cerita lain. Tapi senang faham, syura adalah satu kaedah di mana Nabi buka ruang, ya, Nabi buka ruang kepada orang ramai untuk memberi pandangan dan pendapat, sehingga syura ini bukan sahaja Nabi terpaksa fikir, tapi Allah suruh dia buat. Kita bercakap tentang syura. Bagaimana Allah memerintah Nabi dia? Pertama, Allah memerintahnya di dalam firmannya dalam surah Ali Imran, iaitu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, kata Allah. Itu maksudnya, hey Muhammad, jikalau kau bersikap keras, ya, jikalau kau bersikap keras dan bersikap kuku besi, maka sahabat-sahabat yang ada di sekelilingmu, mereka akan tinggalkan kau. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, ya, hendaklah engkau berlaku apa? Syura dengan mereka. Hendaklah engkau meminta pandangan dan rundingan pendapat-pendapat mereka. Dan setelah itu, baru engkau buat keputusan. Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Baru kau bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Hari ini kita faham kan? Nabi pada awal telah mengasaskan satu budaya yang dinamakan dalam istilah umat Islam, iaitu apa? Syura. Ada ayat lain iaitu wa amruhum syura bainahum. Hendaklah engkau ya dalam urusan-urusan engkau bermesyuarah. Istilah Melayu mesyuarat. Mesyuarat ni pada syura lah, daripada mesyuarah. Syura ya. Dan syura itu sendiri membayangkan apa? Membayangkan satu keadaan yang memberi ruang kepada orang lain bagi pendapat dan pandangan. Nabi asah tu. Sebab Allah kata Nabi Muhammad, kalau engkau tak buat macam tu, orang akan lari pada engkau. Maknanya akhirnya orang tidak akan nak berduduk dengan engkau, kerana buat apa duduk dengan engkau kalau asyik engkau saja yang cakap. Serupa kita lah mesyuarat. Pengusi ni, pengusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis, baca Fatihah. Berubah. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita ada nak bincang, buat majlis sikit. Jadi, saya rasa pandangan saya ialah kita buat begini. Sekian dulu, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Azhar. Siapa nak pergi mesyuarat? Baik, yang pergi mesyuarat seorang-seorang. Ada, dah bagi pandangan, tutup majlis. Bagus punya pengurusi. Ada pula, itu dia panggil diktator lah. Itu dia panggil pengerusi diktator lah. Ada pula lagi satu pengerusi. Baik sikit lah. Assalamualaikum. Kita mula dengan Fatihah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Jadi hari ini kita ada satu program nak buat. Jadi minta lah pandangan semua orang. Silakan. Saya nampak lagu ni. Gini. Saya nampak. Gini. Habis dah pusing. Jadi terima kasih. Kita ucapkan semua yang telah beri pandangan. Saya rasa lah. Semua ni kita pakai pandangan saya aja lah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia panggil syura kosmetik. Jangan kata tak tanya. Tanya. Tapi lalah dia juga. Ha. Ya. Tapi yang sehatnya apa? Yang sehatnya ialah kita buka ni pandangan apa. Ini okay. Saya nampak kalau yang macam ni kita macam ni. Yang macam ni kalau kita buat lagu ni macam mana? Bermakna kita akan dapat yang terbaik tak? Bila dah bagi macam-macam, tak semestinya pandangan saya diterima kan? Tak mesti pandangan anda diterima. Tapi dicampur-campur semua itu, lahir tak satu pandangan yang terbaik? Ya. Bukan yang penting saya yang beri pandangan itu. Yang penting ialah, adakah pandangan saya itu baik untuk dikongsi? Tak jadilah autokrasi. Itu nama dia demokrasi. Islam dah asas pada zaman Nabi di Madinatul Munawwarah. Kalau Plato terkenal dengan konsep demokrasinya, Islam lebih awal. Ataupun Islam kemudiannya. Ya, mengasaskan demokrasi dalam konteks Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi yang dinamakan sebagai apa? Syura. Saya nak bagi petik ya. Hari ini kenapa umat Islam boleh jadi huara? Itulah jawapan dia yang disebut dalam salah satu ya. Muhammad Abu Zuhrah dia kata innal muslimin ummatan wahidah. Umat Islam ni sebenarnya satu. Yang kata umat, tak ada umat yang lain daripada yang kata ada umat Islam kedua, ketiga, tak ada. Umat Islam ni satu tu aja. Ya. Wa ma farraqahum illa al-asabiyyah allati naha anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memecahkan unit umat Islam ni ialah apa? Asabiyah. Asabiyah ni sama ada asabiyah dia pada kaum dia atau asabiyah dia pada pandangan dia sendiri saja yang betul, orang lain semua tak betul. Itu asabiyah nama dia. Bangsa dia saja betul, bangsa orang lain tak betul. Asal nama bangsa nak tindas orang lain pun tak apa, janji bangsa aku. Apa ustaz, kita ni Melayu kena bersatulah ustaz. Kita usah kira lah apa pun, rasuah ke, curi duit orang ke, ambil duit lembu ke, tak apa ustaz, tak usah fikir itulah. Kita Melayu sudahlah. Ini adik-adik ni. Hampa nak ikut kalau tu? Hampa nak tundukkah kepada kepada yang Nabi lawan ni, yang Nabi perang habis-habisan ni? Ya, laisa minna man da'a ila asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah, laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang ajak orang kepada perangai asabiyah ni. Asal kata bangsa dia betul belaka, tutup mata tak apa, jangan kata apa. Janji kita bersatu atas nama apa? Melayu. Maka di atas nama Melayu kita gadai tadi yang besar Nabi ajak kita ni. Yang saya duk cerita daripada awal ni dekat 40 minit dah ni. Asal kata pasal nama bangsa, buang hak tu semua kah? Ni Nabi mana ajak ni? Nampak tak? Besar ni yang kita duk cakap ni. Sebab tu perkara pertama yang akan membantut ni semua yang menjadi penghalang besar ialah asabiyah. Yang ni yang kita duk lawan. No? Yang ni yang kita duk lawan. Habis, salah ke Ustaz kalau saya orang Melayu? Tak salah. Saya apa Melayu? Awak hina sangat ke Melayu? Tak. Melayu jadi hina bila tak ikut Islam. Sungguh hina. Melayu jadi mulia bila ikut Islam. Pilih hampa nak mana. Kalau hampa nak jadi Melayu yang macam boleh belaka, rasuah boleh, tipu orang boleh, tindas orang lain boleh, timbul orang benci antara satu sama lain boleh, silalah. Aku tak mau macam tu. Aku nak Melayu yang ikut maruah dia ialah ikut Islam. Sikit pun tak kurangkan kemelayuan saya. Malah lagi mulia lah. Lagi mulia. Melayu bangsa, Islam, agama. Mana lagi besar antara agama dengan bangsa. Tapi ada setengah orang yang ni yang mengajak kita bangsa tu lebih besar daripada agama. Siapa nak ikut orang? Hampir lah. So saya kata kadang kita tak clear. Jangan kita lawan pasal kita tak suka aja. No? Kita kena jelas, kita lawan ni kerana nak mengembalikan apa yang ditinggal oleh Nabi SAW. Awak Nabi tu duduk dalam suasana Arab yang paling taksub. Arab ni, takat orang Melayu mana yang berasa dia hebat sangat Melayu dia. Tak challenge dengan Arab ni. Arab ni, sampai dia, Arab ni tuan-tuan, dia bangga dengan kearaban dia sampai orang lain ni dia anggap macam tak ada apa lah. Tak usah kata apa lah. Tetapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan dalam suasana itu? Tuan-tuan nak tanya ke? Pasal Nabi dibangkitkan nak buang tu semua. Dan bukan senang Nabi nak buang itu semua. Daripada awal Nabi menunjukkan satu daripada ciri segarnya perkembangan Islam itu ialah Nabi menolak sebarang bentuk perkauman. Ada satu cerita Bilal. Siapa tak kenal Bilal? Bilal masjid semua orang tahu. Ni Bilal ibn Rabah. Yang nama Bilal dia ambil pasal tu lah. Pasal nak sempena Bilal yang azan lah. Ada orang kata Bilal ni suara sedap. Nah, suara Bilal paling tak sedap. Ada suara lain lagi. Tapi kenapa dia ambil? Nak tunjuk kepada umat Islam yang mai kemudian. Dan Nabi nak tunjuk kepada orang Arab yang duk berkarat lagi di kalangan mereka. Termasuk sahabat yang ada lagi. Belum buang lagi dia punya apa jahiliah, punya budaya tentang kaum. Nabi nak kata, ni orang yang hitam legam, bukan keturunan Arab. Tapi tempat dia lah yang paling mulia aku bagi sebagai muazzinul awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Bilal ni, sampai hari ni, orang tukar azan, kita nama Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal. Pasal Nabi nak put that deep rooted in the ummah, that I am against any form of racial discrimination. Bukan senang Nabi nak buat tu, nak letak pada awak sahabat lain tak sedap suara kah? Tapi Nabi letak orang kulit hitam, legam, nama Bilal, bekas hamba. Tak ada orang lain. Tapi Nabi nak beritahu kepada umat dia, tengok, aku sanggup buat satu benda untuk kamu jadi contoh. Oleh itu, jangan kamu ragu-ragu bahawa perkauman bukan daripada kalangan aku. Satu hari bergaduh dengan seorang sahabat yang lain, tak silap saya, Abu Zar. Yalah, mereka manusia. Jangan duk anggap sahabat ni macam malaikat. Nabi tidak membentuk masyarakat malaikah. Tapi Nabi membentuk masyarakat manusia yang ada kelemahan. Bergaduh. Gaduh tu adalah kot benda-bendanya. Keluar di mulut Abu Zar, apa dia kata? Ya Ibn Sauda. Anak keturunan kulit hitam. Marahlah tu. Dengar-dengar kat Nabi. Berdesing telinga Nabi. Hang kata dia Ibn Sauda. Kau kata dia ni anak keturunan apa, anak keturunan anak hitam. Aku dibangkitkan untuk memberi penghormatan kepada manusia. bukan untuk membeza-bezakan kulit warna kamu. Ini orang Melayu kena belajar. Kalau nak ikut Muhammad lah. Ya, kalau nak ikut Nabi Muhammad, nak ikut Nabi Melayu, tak apalah. Lalu saya sebut ada dua sirah. Sirah Nabawiyah, satu. Yang ni. Satu lagi apa? Sirah Melayuiyah. Tak kata lah. Pi rumah orang kawan tu, pi buat aksi punggung. Punggung ni elok, tak apalah juga. Tua-tua lah kau dah. Bekas polis tentera pencen lah. Eh, hamba tak malu ke? Yang hamba duk main mengaji, mulia ni, mulianya kita ni. Ada dari bangsa kita buat itu, mana nak letak muka ibu? Itu pun pertahan, tak ada dalam parlimen tadi. Duk bicara tentang akta guaman profesional. Timbullah isu ni. Orang pertahan. Kita kalau orang buat kurang ajak kat kita, kita kena 10 kali kurang ajak. Dia lah orang Melayu. Siapa ajak ni? Yang kita belajar, ya, yang kita belajar dalam surah Fussilat, yang kita belajar apa dia? La tastawil hasanatu walas sayyi'atu dufa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Orang Melayu kena baca ayat ni. Jangan jadi orang Melayu yang hamba kau ajak dengan aku 10 kali aku kau ajak dengan hang. Tapi ayat ni kata apa? Tak sama benda baik dengan benda yang tak baik. Tolaklah benda yang tak baik itu dengan kebaikan. Sedangkan kalau kamu berbuat demikian, orang yang dulu bermusuh dengan kamu akan jadi orang yang paling rapat dengan kamu, seolah-olah kamu ini teman yang setia. Tapi Allah kata, yang faham perkara ini hanya orang-orang yang sabar saja. Yang faham perkara ini hanyalah orang yang Allah nak bagi pada dia habuan yang cukup besar. Kalau orang Melayu lagu ni hebat tak? Hebat. Nah, inilah Melayu yang ikut sirah Nabawiyah. Tapi kalau orang Melayu yang kata, hang kau ajak dengan aku, aku kau ajak 10 kali dengan hang. Macam manalah mereka nak respect kita? Macam manalah orang kapiak nak respect kita? Dia pula kata, awak hang boleh kuajak 10 kali, aku boleh kuajak 20 kali. Lah dia buat jahat tu, kita balas dengan jahat, selesai tak apa-apa? Jahat melahirkan kejahatan. Kejahatan melahirkan kejahatan. Nabi kata, stop! Wala tastawil hasanatu wala sayyiatu dfa' billati hiya ahsan. Apakah orang Melayu sanggup sampai tahap ni untuk jadi mulia? Ataukah orang Melayu, itulah level dia. Ya. Saya berbicara tadi tentang persoalan apa? Bagaimana Nabi SAW menentang sikap Asabiyah ini. Ya. Abu Zar bergaduh. Sampai tahap Abu Zar buat keluar perkataan, ya benar saudak, wahai anak orang keturunan kulit hitam. Itu pun Nabi tak boleh terima. Maki atas nama bangsa pun Nabi tak boleh terima. Macam kita, celaka dajjal Cina ni. Dia keluar lah tu. Dia keluar lah perkataan-perkataan yang kaitkan dengan apa? Bangsa. Yang ni yang nak jadi marah ni. Oh, hang kata kat aku tak boleh kata kat hang. Melayu ni pun apa lebih kurang. Lalih bergaduh. Melayu, Cina. Cina, India. India, Melayu. Nabi kata, tak boleh wahai Abu Zar. Engkau nak kembalikan balik zaman jahiliah? Ni hang cakap ni, nak ajak balik jahiliah kah? Duk kenali orang dengan kaum bangsa keturunan, hina kaum, hina bangsa. Ya, la yaskhar qaumun min qaumin tu tadi. Dan surah Hujurat kan, jangan kamu hina satu bangsa atas sebab dia bukan bangsa kamu. Jangan satu kaum dengan satu yang mungkin dia lebih baik daripada kamu. Asa ayakunu khairan minkum. Wala nisa'u min nisa'in asa'ayya kunna khairan min hunna. Lalu Abu Zar kerana perbuatannya yang hanya terlepas cakap, tapi takut nanti dia jadi satu benda yang tak baik orang ikut, maka apa kata Abu Zar? Wahai Bilal, sudikah engkau meletak tapak kaki engkau di mukaku kerana kesalahan ucapanku tadi? Sampai tahap tu, letaklah kaki hang kat muka aku, makna aku yang hina, bukan? Bukan. Tapi hari ni terbalik, hak cakap bangsa tu lah mulia. Hak nak cakap keadilan untuk semua. Ni jahat ni, pecah belah ni. Sehari habis orang Melayu lingkup. Hak yang nak ajak keadilan untuk semua jadi jahat. Yang nak ajak keadilan untuk bangsa dia saja. Itu yang jadi jadi baik. Apa dah jadi kat kita ni? Itu yang jadi huruf. Orang ni. Lalu Bilal Ibn Rabah. Ambil Abu Zar. Peluk dia. Taklah tergamak aku sampai nak buat lagu tu dekat hang. Wai. Abu Zar. Kenapa? Ya? Jadi bermakna kata ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, asabiyah adalah satu perkara yang membatalkan dan merosakkan syura itu. Sebab itu kita kena lawan. Dan yang ketiga ialah ya nafsu syahwat yang besar di kalangan ulama dan juga umara, sehingga umat menjadi mangsa. Walaupun mereka adalah merupakan dua kelompok yang berpengaruh, tetapi jangan lupa yang akan menegur mereka siapa? Umat kita. Depa ulama tak semestinya tak boleh nak tegak, dan depa umara tak semestinya tak boleh nak ditegak. Sebab itu adanya budaya yang nak bagi kemas benda ni supaya jangan berlarutan. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah di kalangan kamu umat, dia tak kata ulama, dia tak kata umara, dia kata jadi kamu umat yang the bigger apa portion, ya, sedangkan umara itu dan ulama hanya sebahagian yang membentuk, tapi yang majoritinya ialah apa? Ummah. Di kalangan kamu yang buat benda baik, yang seru kepada kebaikan dan mengajak orang kepada makruh dan mencegah manusia daripada muka, termasuk mengajak kepada makruh mencegah daripada manusia ni siapa? Ulama dan juga umara. Sebab itulah perlu budaya apa? Ilmu. Bila ada ilmu, you tahu tak tanggungjawab dia apa? You akan tahu tanggungjawab dia. Bila ada ilmu, you tahu tak yang dia buat ni betul atau tak betul? Bila ada ilmu, you tahu tak dia telah lari daripada panduan? Maka di atas itu, you kena tegak dia. Sebab itulah, ulama' ni, bukan semua yang elok. Ada tiga jenis alim yang memberi fatwa, kata Nabi SAW. Yalah, kita dalam bab agama nak tanya siapa? Nabi kata, alim yang memberi pandangan dia dengan ilmu, tetapi takut kepada manusia. Dia bagi atas ilmu dia, tapi ilmu itu terikat dengan takut pada manusia. Maksudnya, masa dia nak bagi pandangan lah contohnya kan. Dia kena tanya dulu, bos dia, nak hak mana? Ya Allah, ini ulama' yang customer friendly. Tuan nak saya jawab macam lah. Awak, masalah apa ni? Inilah masalah bersih ni. Masalah bersih baru-baru ni. Cuba ustaz bagi pandangan sikit. Yalah, tuan nak yang macam mana? Tak boleh. Kena habang haram lah. Tak apa, saya cari kitab. Tadi sebelum saya main tadi, ucapan penangguhan oleh wakil apa ni Kuala Kedah. Kuala Kedah dia bawa, kita ni ada satu ruang untuk kita buat ucapan penangguhan. Ucapan penangguhan dah habis semua, dah bincang apa. Last sekali, adalah diberi. Kalau kita minta lah. Minta tu kena minta awal. Bukan minta lala tu, dia kena minta awal. Dia tengok teks dia, dia tengok apa. Okey, dia bagi dia ni. Kita tunggu dia beritahu, hari ni hang punya ucapan penangguhan. Tadi ucapan dua. Satu daripada Bakri, cerita pasal apa ni, pelupusan sampah begitu gini. Ha, yang kedua saya, sebab saya tunggu pasal nak dengar apa jawapan Jabatan Perdana Menteri bahagian agama. Yang jawab tadi kita punya Kak Tah kita lah. Kenapa ya Kak Tah? Dato' Masyidah lah. Kita tanyalah, mengapa fatwa dikeluarkan tanpa membuat kajian tentang bersih tiga itu? Kerana dia berujah lah, saya dengar lah pasal dia punya ucapan. Saya pun bagi semangat kat dia lah untuk bersama. Pasal contoh, ucapan penangguhan ni tak ada orang dalam parlimen tu. Speaker, menteri yang nak jawab dengan orang yang bercakap. Kalau tak ada orang tunggu, dia dengan menteri dengan speaker, tiga orang. Gila duduk dalam dewan besar tu tiga orang. Cakap serupa ada semua orang dengar. Pakai mic ni. Kita, wahai tengok tak ada kiri kanan, tak ada orang. Jadi kita pun kesian kawan-kawan kita kadang bagi semangat lah. Tak apalah aku tunggu hang lah. Tak apa aku pun nak dengar juga. Pasal saat lagi aku nak cerita ke orang. Maka kita menyatakan bahawa fatwa itu adalah sesuatu yang tidak benar-benar melihat perkara itu di atas tanggungjawab. Adakah dia fatwa yang hanya bersifat politik untuk menyekat kemarahan orang sampai melihat kenapa orang berhimpun pada hari itu. Oh, lepas tu kita punya Datuk Masyidah pun jawablah. Ya. Dan ini saya nak beritahu tuan-tuan, yang tuan-tuan duk kata itu fatwa, sebenarnya Masyidah, Dr. Masyidah jawab sebenarnya bukan fatwa. Baru kita tahu bukan? Fatwa kita duk ingat langsung abang tu, fatwa pasal yang buat keluar tu ialah majlis. Fatwa kita duk ingat, semua yang majlis fatwa keluar tu fatwa lah. Orang yang dia jawab, dah. Sebenarnya adalah nasihat sahaja. Awak tak abang pada awak. Sebab baik aku tanya. Maknanya tuan-tuan lah jelas lah. Bukan fatwa. Hanya nasihat dari majlis fatwa kebangsaan. Bermakna kalau nasihat, tak apalah nasihat. Apa masalah dia? You can agree with me. You can disagree. Sebab kalau you kata fatwa, I nak tahu apa you punya asas. I nak tahu apa you punya hujah. You kena buat kajian. Fatwa ni bukan senang-senang. Dia kena buat dia punya findings. Dia kena buat semua sebab-sebab. Ya, dia kena kaji, ada tak hadis-hadis lain yang membuka ruang untuk umat Islam menegur pemerintah dan sebagainya. Tapi kalau nasihat, fine. Tapi jangan tipulah rakyat sehingga rakyat terbayang itu satu fatwa. Pasal bila kata fatwa, hampa nak turun pun hampa takut nanti. Ini fatwa. Wahai nasihat. Nah, baik. Saya nak comment on that particular note. Sebab sebelum parlimen pun saya berjumpa dengan Yang Berhormat Kuala Kedah Abu Kasim. Kasim apa Ahmad nama dia. Ahmad Kasim. Bincang apa dia nak cakap. Saya bagi sikit pandangan lah. Hang cakap lagi. Hang sebut lagu ni. Tak apalah. Hang cakap tak apa. Baik, fatwa ni. Pertama jelas itu bukan. Fatwa yang kata haram turun dalam demonstrasi. Itu adalah hanyalah pandangan dan nasihat. Baik. Apa sebenarnya? Wallahu alam. Di atas yang saya tahu berpandukan kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis, maka ulama besar seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahab Az-Zuhaili, Al-Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar-besar ni yang menjadi Yusuf Al-Qaradawi, semua orang tahu dia mendapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang diberi oleh Perdana Menteri sendiri, ya, bukan orang lain bagi kat dia. Antara pandangan dan pendapat dia dalam bab ma hukmul muzaharah fil Islam, apakah hukum demonstrasi di dalam Islam, maka dia menjawab hukumnya adalah harus apabila niat perhimpunan itu adalah untuk satu matlamat yang benar dan matlamat yang suci. Ya, mana hukum ni harus lah. Harus tu makna jika ada keperluan kenalah. Dr. Abdul Wahbah Az-Zuhaili pula menyatakan bahawa umat Islam sepatutnya diberi ruang untuk berdemonstrasi seperti mana orang lain di atas matlamat yang tertentu. Muna bukan pi seronok-seronok duduk dan bantah. Pasal apa mai duduk dan bantah? Saja. Ya. Kalau kata kita ajak orang duduk dan bantah saja, apa-apa keratlah rasa-rasa nak pi duduk. Gila kah? Tapi kita duduk dan bantah ada matlamat dah. 8 tuntutan tu besar dah. 8 tuntutan itu menunjukkan bahawa pemimpin dan pemerintah yang ada hari ini tidak berada di atas landasan yang betul lah. Maka ketika itu berhimpun kerana itu adalah satu yang harus. Tak boleh kata wajib pula. Kalau wajib tak pergi berdosa pula dah. Nampak? Kalau kita kaitkan dengan hadis ayat Quran yang saya baca tadi, ya, daripada surah Al-Ma'idah dia, waltakum minkum ummah, ya, jadilah kamu umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemurahan. Itu umum. Tak kira dia pemimpin ke, tak kira dia ulama pun. Kalau ulama tak betul pun kita kena tegur. Kita kena bagi tahu. Dan saya kata tadi, ulama pun bukan semua yang alim yang bagi pandangan kerana takut pada manusia dengan ilmu dia, tapi dia takut pada manusia. Yang kedua, alim yang memberi pandangan bukan atas ilmu dia dan kerana takut kepada manusia lagi teruklah. Dan yang ketiga, alim yang memberi pandangan dengan ilmunya dan takut kepada Allah. Nabi kata, yang ini saja masuk syurga, yang dua lagi masuk maka walayazubillah. Dan tengoklah jenis ulama mana yang duk ada lah ni, ramai ulak alam semak ada. Habis macam mana tuan-tuan? Mufti nak bagi pandangan, adakah mufti nak bagi pandangan bertentangan dengan kerajaan sedangkan dia ambil gaji pada kerajaan? Masuk akal tak? Sebab itu, ulama' dulu tak mau duduk dalam istana khalifah. Ulama dulu bebas. Pasal apa? Aku tak perlu engkau. Aku tak perlu makan gaji dengan engkau. Sebab ada juga khalifah-khalifah dulu yang duk pi bodek ulama hebat-hebat ni supaya jadi mufti. Jadi orang, sebab bila ulama ni kata, orang akan ikut. Jadi dia mungkin akan guna ulama ni untuk kepentingan dia. Pi bagi macam-macam kat dia. Pi bagi apa? Ya. Semua tu ditolak oleh ulama ini. Kerana nak maintain dia sebagai satu figure yang bebas menegur siapa saja, selagi orang itu buat salah dia boleh, dia boleh tegur. Ni kalau kita nak tegur, hang makan gaji. Tak kira aku tak bagi gaji bulan ni kot. Hang ni rasa nak duduk lama lagi ke jadi mufti? Aku tak ada masalah, esok hang tahun depan habis tamat dah, aku tukar online. Kena buah tu, tuan-tuan. Ha. Ada satu kisah di Melaka, tuan. Saya tak ingat tahun berapa lah. Ada seorang mufti ni, cukup hebat lah orang dia. Dia terima jawatan mufti, tapi dia enggan menerima gaji daripada kerajaan. Kalau hang bagi kat aku duit, aku berhentilah ni juga. Tapi kerana ilmu dia tu sangat dihormati, Mufti Khalil tak silap saya, Melaka, orang Melaka tahulah cerita ni. Kerana ilmu dia tu sangat dihormati, maka kerajaan pada waktu itu, mana dia bukanlah zaman Melaka apa, mana ni yang zaman-zaman moden kita ni. Sayangnya orang kat dia, lantik juga, tapi syarat dia, aku tak mau gaji. Ada ke orang lagu tu? No? Hebat tak? Eh, mufti gaji. Mufti ni tuan-tuan, kalau dalam konteks negeri, dia punya level sama esko tu. Dia dapat semua kemudahan. Gaji, allowance, macam esko. Bayangkan. Tarap dia. Syok tu, tak payah masuk tanding, tak masuk pilihan raya, tak raplah rakyat. Duduk esko, relax ya. Siapa tak mau? Ha. Habis? Nak lawan? Nampak tak? Ha, yang satu ni, dia bagi fatwa dengan ilmu dia dan dia takut kepada Allah. Ini yang masuk syurga. Ha, macam tadi kita cerita tadi, tak mau makan gaji. Ha, bagi aku gaji, lah aku berhenti. Senang dia nak tegur. Tak betul dia tegur. Tak betul dia tegur pasal apa? Aku tegur apa? Aku kan ada makan gaji dengan hang. Nampak tuan-tuan? Baik. Hari ini kita melihat bahawa dalam soal fatwa tentang berhimpun ni berpandukan kepada satu lagi hadis yang mengukuhkan alasan harus kita berhimpun dan berdemonstrasi untuk satu niat dan matlamat yang besar. Ya, macam saya kata, bukan saja pi nak bagi rosak, tapi pi ada benda besar yang kita, dan benda besar ni ada kaitannya dengan apa? Kehidupan kita. Ada kaitannya dengan maslahat orang ramai. Iaitu apabila kerajaan itu, apabila pemerintahan itu, nombor satu, tidak memberi ruang untuk rakyat memilih dengan telus dan adil. Ini satu, kalau kita tak sekat, dia akan jadi huru-hara. Kalaulah kita tahu, rakyat semua sokong, mau perubahan, tiba-tiba kerana penipuan dan tidak ketelusan yang berlaku, tiba-tiba kita gagal untuk nak mendapat tempat. Rakyat akan marah tak? Huru-hara tak? Maka membuang itu bagi membuangkan mudarat itu untuk kita melaksanakan keamanan melalui pemilihan yang bersih dan jujur adalah satu tanggung. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun duk dengar ustaz-ustaz duk ajak kita. Ya, hadis ini duduk dalam bab amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Iaitu afdalu jihad kalimatu haq inda sultanin ja'ir. Semulia-mulia jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ialah Nabi tak sebut cara dia. Mungkin secara individu macam ulama dulu buat. Ulama dulu buat, dia pergi ketuk pintu khalifah, ya. Dia tegur khalifah. Antara yang dia selalu kata ialah ittaqullaha fi ummatil Islam. Bertakwalah kamu ke atas umat Islam. Engkau dilantik untuk memberi maslahat dan kebaikan pada umat Islam. Jangan engkau dilantik untuk kepentingan diri engkau. Apakah kemewahan-kemewahan ini sehingga engkau lupa tanggungjawab engkau? Itu cara individu yang ada kekuatan untuk menegur secara individu dan terbuka. Tapi mestikah cara individu? Tak semesti. Mungkin dia bersifat kolektif. Kolektif ni makna seluruh umat tegur. Cara dia ialah berhimpun bagi menyatakan kamu tak betul. Kalau pemimpin kita ni buat benda baik, mengapa kita nak berhimpun untuk nak mengatakan dia tak? Tak betul. Tapi kalau dia buat benda tak betul, kita berhimpun untuk tegur dia, salah ke? Sedangkan Nabi kata semulia-mulia jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Zalim tu dalam segala bentuk kezaliman lah. Tak telus, tak apa, tipu dan sebagainya. Penyelewengan, rasuah. Apa masalah dia? Malah mengukuhkan lagi hadis itu tentang hadis Sayyidul Syuhada, penghulu kepada para syuhada ialah Hamzah. Sayyidul Syuhada, Hamzah. Warajulun. Dan orang yang, dia tak kata ulama pun, dia kata rajulun. Rajulun can be one, rajulun can be collectively. Qama ila sultanin jair, dia pergi berjumpa dengan pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, ketua yang zalim, fa'amarahu wa nahahu, dia tegur dan dia pun amar ma'ruf, dan dia mencegah dia daripada perbuatan mungkar dengan nasihat dia, lalu kerana perbuatan tu, pemimpin ini bunuh dia. Maka bunuh dia itu mati, dia adalah mati. Kalau pun nak keluar fatwa, awak tak baca hadis-hadis ni. Macam saya tadi ya, takkan nak baca hadis ni? Orang kata pemimpin ni zalim, anak mampu eh? Nampak tak? Itu saya kata, jangan membagi pandangan atau nasihat. Tak apalah nasihat, fadal. Contohnya, kalau kita buat perhimpunan kerana menimbulkan huru hara. Mai berhimpun pasal nak buat huru hara. Itu tak betul lah. Kita pun tak boleh sokong. Tapi yang berhimpun aman, dia jadi huru hara, bukan orang yang berhimpun tu buat huru hara. Ada orang lain yang menimbulkan huru hara. Bila sembuh, jadi huru hara lah. Kalau kita ni jadi kerajaan, katalah. Nah, insyaAllah tuan-tuan, kita tak akan halang orang nak berhimpun. Berhimpunlah hampa sampai bila hampa larat nak tegur kami. Macam di Pulau Pinang. Tiap-tiap minggu, demonstrasi. Hak tu tak apa nah. Hak tu awak tak keluar fatwa awal. Hak tu awak tak bertanya ulama apa hukum. Dah lah tu berhimpun pula tak apa, pi bagi taik. Kek taik. Berhimpun pi bagi apa bangkai, berhimpun pi bagi keranda. Enna deh. Oh yang ni tak keluar fatwa nah. Tak ada nasihat nah. Nak nasihat apa? Hak buat tu geng-geng dia. Buat demonstrasi dulu. Tiap-tiap minggu buat demonstrasi. Sampai tahap tak larat lah nak buat demonstrasi, kerajaan Pulau Pinang kata tak apalah. Hampa pasal duduk main selalu ni, tak apa. Padang Esplanade tu, tuan-tuan biasa Pulau Pinang kan? Padang Kota Lama tu, yang sempoi punya rojak tu. Tiap-tiap hari Ahad, berhimpun lah. Nak kutuk kerajaan ke, nak apa, fadal. Hebat tak? Kita bukan malaikat, semua buat betul. Bagi ruang lah. Sampai dah tak larat dah buat demonstrasi. Padang muka. Kita pun lah, kalau kerajaan kata, silalah buat. Tak ada permit apa, polis akan lulus saja. Kita pun jadi cemuih ya lah. Tapi yang syok tu bila lari, bila kena sembok, itu yang suspend tu. Tapi kalau manusia fitrah dia diberi ruang untuk dia tak setuju, apa masalah? Kata tak? Masyarakat yang madani mempunyai hak untuk dia tidak bersetuju dengan kerajaan. Hak untuk tidak bersetuju. Saya mungkin tidak setuju dengan anda kerana selalu demonstrasi. Tapi saya akan mempertahankan hak kamu untuk berdemonstrasi. Pilih tuan-tuan nak mana. Saya tak setuju dengan kamu. Tapi saya akan pertahankan hak kamu untuk tidak setuju dengan saya. I will defend your right to dissent. I may not agree with you. But I will defend your right to disagree with me. Karamatul insan, kemuliaan manusia. Manusia ni tuan-tuan, bila kita sekat dia, dia punya kemuliaan tu sudah tercemar. Maka dia akan berontak untuk mengembalikan kemuliaan. Negara kita hari ini nak tuntut kemuliaan macam minta sedekah, macam orang jahat. Kena pukul. Ya? Adakah ini satu negara yang bertamadun kan tuan-tuan? Standard yang saya sebut tadi. Ini negara barbarik. Anda merampas hak kemuliaan saya untuk tidak bersetuju dengan anda. Apatah lagi anda buat benda tak betul. Kita kata, kalau kita perintah, perkara pertama yang kita bagi ialah kemuliaan insan itu. Apa saja hang kata, aku mungkin tak setuju, tapi hak hang untuk kata itu aku akan bagi. Rugi lah kalau orang Malaysia tolak ni, rugi. Hak yang duk ada ni nak bawa balik kita zaman batu. Hamba duk bertahan apa lagi? Yang kita duk cakap ni nak bawa pergi zaman pencerahan. Ke depan. Madinatul Munawwarah tadi. Ilmu tadi. Knowledge tadi. Jadi, kita kata bahawa kalau umat itu dan malangnya kita kata di negara barat lebih faham benda tu. Di negara barat lebih faham. Syekh Muhammad Abduh ketika dia berpergian ke Eropah. Syekh Muhammad Abduh ni dia hidup pada awal kurun ke-20. Dia pergi Eropah, Perancis. Dia belajar di Sorbonne. Ini ulama yang terbuka ni. Dia pergi belajar lah ilmu sana, tak apa. Dia belajar Perancis, dia belajar apa. Antara yang dia catat dalam dia punya catatan pengalaman dia, dia kata, aku pergi ke Eropah, aku nampak Islam, tapi aku tak nampak orang Islam. Aku balik ke Mesir, tempat tumpah tanah darah aku, aku nampak Islam, tapi aku tak nampak orang Islam. Tentang faham tu? Pergi ke Eropah, seolah Islam tu terlaksana tadi. Keterbukaan, demokrasi, ruang, pencerahan, knowledge berkembang, tak ada sekatan, apa budaya tamadunnya yang tinggi. Islam lah tu kan? Tapi aku tak nampak orang Islam. Pasal mereka bukan orang Islam. Tapi bila aku balik kepada negara Islam, aku nampak orang Islam. Yalah, negara Islam, orang Islam lah. Tapi aku tak nampak Islam. Dalam makna dia. Dan tuan-tuan sendiri tahu, Syekh Muhammad Abduh adalah tokoh reformis yang terkenal. Tokoh reformis yang terkenal. Mungkin ada ruang masa lain, saya boleh cerita sikit pasal Syekh Muhammad Abduh. Balik kepada persoalan kita. Jadi makna kata, tanggungjawab kita nak tegur kerajaan yang betul, bukan soal kita jahat. Nah? Tanggungjawab kita untuk menegur pemerintah yang tidak betul, bukan sebab kita ini nak gulingkan dia. Tanggungjawab kita menegur kerajaan yang tak betul dengan perhimpunan tak kira lah 300 ribu ke, 100 ribu ke, adalah sebagai satu hak yang kerajaan perlu hormati dan kena pertahankan hak itu. Bukan nak menghancurkan hak itu dengan menyatakan ini golongan huru-hara. Ini satu, sebab itu fatwa kan nasihat mesti berasaskan ni. Ni. Kena tanya awal orang berkumpul. Tak ada kerja kan nak pergi berkumpul tau dengan terik panas matahari, dengan polis buat roadblock, dengan tau saat lagi kita nak kena sembuh. Kena. Gila kan nak pergi saja seronok nak kena tu. Mesti ada satu dorongan besar yang kalau saya saja terdorong, tak mungkin. Yang terdorong ni 300 ribu orang. Takkan 300,000 cannot be wrong, man. Betul tak? Maksud, cannot be wrong, takkanlah 300 ribu ini semuanya macam saya. Bermakna ada satu benda yang besar yang 300 ribu orang pi ini atas satu matlamat yang cukup mulia, cukup suci. Ha. Lepas itu, dia nak menjawab semua yang kita bawa budaya pencerahan ni, dia nak jawab, tunjuk pungkong, tunjuk punggung. You boleh bezakan tu macam langit dengan bumi. Dia respon dengan semua ini, maka dia kata, ini puak-puak yang nak timbul huru-hara, nak gulingkan kerajaan. Dia respon dengan semua ini, menyatakan, jaga-jaga orang Melayu, saiki orang Cina akan kuasai kamu. Apa ni? Apa? What kind of politics is this? Nampak tak? Saya bukan nak ceramah politik, nah. Saya duduk memang cerita apa? Knowledge. Pencerahan. Demokrasi, keluasan berfikir, dan tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, di atas kesedaran inilah maka kita kena berusaha. Kalau kita melihat ada satu matlamat yang baik dan matlamat yang besar, maka kita tak boleh berlengah-lengah lagi. Kita kena ada keberanian untuk kita buat ini nak selamatkan orang yang lebih ramai. Bukan nak selamatkan dia. Tapi nak selamatkan orang yang lebih ramai. Dan kalau kita telah buat perubahan itu, ia bukanlah satu benda yang tuan-tuan boleh ambil mudah kata, oh dah selesai masalah. Ya. Bungkah dan semai adalah dua benda yang cukup sukar. Bungkah lebih mudah daripada nak menyemai. Bila kita bungkah semua perkara yang membantut knowledge dan juga nilai tamadun yang tinggi ini, yang lebih susah ialah macam mana nak semai. Supaya muncul satu budaya baru yang asasnya ialah ideal yang kita sebut pada awal itu ialah apa yang diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itulah ya, gambaran kepada pentingnya ilmu, membudayakan knowledge dan suasana yang boleh knowledge itu berkembang, iaitu tak boleh ada sifat asabiah yang akan menghalang kebaikan itu datang hanya kerana kita lebih menilai ilmu itu dari puncanya tapi tidak menilai ilmu itu dari segi kebaikannya. Yang kedua ialah apa? Suasana yang membangkitkan ini ialah apa? Syura. Atau istilah yang lebih mudah dipahami ini ialah itu demokrasi. Dan tuan-tuan tak boleh kata demokrasi ini bukan daripada Islam. Tak betul. Demokrasi ini kalau menurut Malik bin Nabi yang dipetik oleh Ghanushi ketika menceritakan ad-demokratiyah fil Islam, demokrasi dalam Islam, mengambil pandangan Malik bin Nabi yang menyatakan bahawa umpama demokrasi ini ialah Islam yang menyemainya, Islam yang menanam benih, tetapi yang menyemainya dan memetik hasilnya ialah di barat. Sebab sampai satu tahap hilang itu semua di dalam umat barat pula ya yang ambil benda itu. So democracy is nothing alien to Islam ya. Ini benda yang kalau tuan-tuan nak tahu lebih mendalam tentang contemporary, pemikiran contemporary ini, baru dua hari sudah, hari Ahad, saya telah melancarkan, saya diminta untuk melancarkan buku Wacana Pemikiran Reformis yang dikarang oleh Dr. Farouk Musa dan rakan-rakan, mana diambil makalah-makalah yang dipatut tulis daripada Islamic Renaissance Front. Ya, kebetulan Dr. Musa ni, Farouk Musa ni pakar kardiologis ni, dia kawan sekolah saya dulu di Penang Free School. Jadi setelah itu kami pun rupanya kami berkongsi pemikiran yang sama dengan melihat Islam itu dalam konteks contemporary. Nah, jadilah memperbaharui makna Islam dalam alam zaman ni. Saya telah melancarkan buku Wacana Pemikiran Islam, Reformist Islam. Tuan-tuan boleh beli buku itu, pilah ke MPH ke mana atau pi pesan dekat IRF sendiri. Cukup banyak perbahasan tentang demokrasi dalam Islam, bagaimana kaitannya, kenapa hari ini kita perlu mentajdidkan balik suasana dan realiti yang kita ada hari ini. Ya. Dan kalau tuan-tuan beli buku itu, di tepi buku itu ada penulisan saya. Dia cover dia tu di tepi tu saya tulis ya, di depan dan juga di belakang tentang usaha yang baik ini. Yang kedua ialah kalau tuan-tuan nak faham erti pembaharuan dalam konteks bagaimana kita harus berligar di sekitar zaman yang kita ada hari ini ataupun dikatakan keberadaan Islam dalam konteksnya hari ini atau istilah dipanggil omnipresence of Islam ataupun salahiyatul Islam ya, ada buku yang saya bawa daripada pemikiran saya terhadap bagaimana Parti Islam Semasa PAS ini sebagai satu entiti political Islam perlu memperbaharui dirinya. Dulu kalau tuan-tuan ada dengar buku PAS baru. Ha? Sekarang ni lanjutan daripada buku itu ialah rejuvenasi PAS. Rejuvenasi ini nak meremajakan. Rejuvenate nak bagi remaja dengan pemikiran-pemikiran atas fikrah yang jelas. Kenapa kita perlu? Saya bagi contoh pemikiran fikratu tajdid, pembaharuan, fikratu wasatiyah, bukan wasatiyah yang ada ni, wasatiyah apa ni yang kesederhanaan, dan saya memberi pandangan tentang pengolahan kita kepada maksud daulah hari ini, state. Bagaimana dia nak kita pahami dalam konteks perjuangan PAS hari ini, dan saya juga di akhir chapter itu menyebut tentang transformasi Parti Islam ini dalam konteks organisasi dia dengan melihat empat tingkap organisasi iaitu struktur, sumber manusia, budaya dan juga politik dalaman. Sehingga saya mencadangkan cadangan-cadangan bagaimana parti ini bisa ditransformkan mengikut model organisasi tanpa dia hilang dia punya prinsip yang dia perjuangkan. Ada nanti di belakang, tuan-tuan boleh beli, harga RM28. Dan yang ketiga ialah semua orang tahu kita akan berdepan atau menyambut Ramadan tak lama lagi. Kita ni dah duduk 22 Rejab hari ni, masuk Syakban, kemudian masuk Ramadan. Dan kita pada saat-saat ini memang cuba untuk mengutip dana bagi program-program Ramadan. Dan dana ini memang kita jadikan sebagai acara tahunan untuk fakir miskin, yatim dan sebagainya. Jadi pada waktu yang sama, lepas kuliah ini dan lepas solat ini, mana-mana pihak yang sudi untuk memberi sumbangan tersebut, kita amat alukan untuk kita memenuhi dana infak Ramadan yang dalam masa sebulan dua ni kita akan menyambutnya. Jadi itu tiga perkara di akhir kuliah saya pada hari ini. Dan tuan-tuan boleh ikut perkembangan ini melalui penulisan saya di dalam Malaysian Insider. Ada kolom saya yang membicarakan tentang isu-isu semasa. Dan insya-Allah saya memang berhasrat untuk membungkah dan menilai semula apa yang ada di depan kita ini dan menyemainya dengan satu kefahaman yang tidak lari daripada makna Islam itu sendiri. Cuma kadang-kadang kita ni tak buka, itu saja. Kita masih duk berligar di sekitar benda sama yang kita duk fikir. Kita tak mau keluar daripada kotak pemikiran untuk mana tahu dengan itu Allah buka pandangan kita. Sebab Islam ni terlalu luas, tuan-tuan. Jangan menyempit-nyempitkan dia. Jadi saya ucapkan terima kasih. Barakallahu lakum. Tentang kuliah ni supaya tuan-tuan mendapat manfaat daripadanya dan dapat menjana kebaikan untuk diri tuan-tuan dan juga organisasi tuan-tuan. Dan dengan keyakinan insya-Allah Allah sama sekali tidak akan mensia-siakan usaha-usaha kita untuk melihat Islam itu segar bugar seperti mana ia pernah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جهادا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قهرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.